ilaha illallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fara'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Mayadillah falamudillalah. Wa mayulilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur mudassatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita semuanya dengan hari yang sangat mulia. Hari di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ampunan bagi mereka yang bisa melaksanakan amal saleh berupa saum, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saum yaum Arafah. Adalah Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, yukafir as-sana madhiyah wal baqiyah, menghapus kesalahan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Maknanya kata Syekh Utsaimin, ampunan selama 2 tahun. Demikianlah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya meraih ampunan di hari-hari yang Allah Ta'ala telah berikan kepada hambanya. Dalam hadis Muslim, demikian Nabi SAW mengkhabarkan adanya ampunan selama 2 tahun. Masyarakat Muslimin, di hari ini pula kaum muslimin diberikan kesempatan untuk meraih amal soleh yang lainnya. Karena masih 10 hari yang awal. Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah. Yakni ilallah min hadihil asyar. Tidak ada hari yang lebih dicintai pada hari itu dari amal soleh, yakni pada 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Demikianlah amal soleh pada hari 10 yang awal Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lebih utama dibandingkan amal soleh di selainnya. Oleh karena itu para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidaklah termasuk jihad fisabilillah. Qala wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai', kecuali orang yang berangkat membawa dirinya dan hartanya dan tidak ada yang pulang sedikit pun dari sesuatu yang ada padanya. Maknanya kata Syekh Utsaimin, orang tersebut meraih syahadah. Kalau bisa meraih syahadah, baru bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang awal. Maka perbanyaklah amal-amal soleh terkhusus pada 10 hari yang awal. Nah, memperbanyak amal soleh sifatnya umum dari segala jenis ketaatan. Min sholatin wa sadaqah wa birrul walidain wa qiraatil Qur'an wa silatul rahim. Semua jenis ketaatan pada hari-hari ini lebih dicintai. Maka perbanyaklah dan bersungguh-sungguhlah memanfaatkan waktu, kesempatan. Karena amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini itu lebih utama, lebih dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau bisa melaksanakan an-nahr. Apalagi kalau seorang hamba diberi kemampuan menyembelih binatang kurban. Hari itu adalah hari yang paling agung. Dalam hadis Abdullah ibni Qart, a'dhamul ayyam indallah yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Demikian dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami', akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairihima. Jadi hari-hari yang sangat utama dan melaksanakan amalan yang sangat besar karena hari yang sangat agung. Amal soleh yang saat itu paling dicintai di hari yang paling agung. Terkumpul dua keutamaan besar. Oleh karena itu adalah kesempatan bagi mereka yang diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah yang agung pula di 10 hari yang awal ini, yaumun nahar. Para hadirin, bulan Dzulhijjah adalah bulan di saat kaum muslimin melaksanakan ibadah yang sangat agung pula, rukun dari rukun Islam, yaitu haji ke Baitullah. Inilah kesempatan bagi mereka yang punya kelebihan harta menunaikan ibadah haji. Walillah 'alan nas hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Adalah kewajiban bagi manusia haji ke Baitullah karena Allah, bagi yang mampu jalannya. Sehingga Nabi memerintahkan bagi yang punya kemampuan, falyata'ajjal, segera. Man aradal hajj, siapa ingin berniat haji, falyata'ajjal, segera. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Fa'innahu yamradul marid. Karena kadang orang itu ditimpa sakit. Iya. Watadilu dhalah, atau kadang kendaraannya hilang. Kendaraan yang sudah disiapkan ternyata bisa jadi hilang. Maka jangan menunda-nunda. Atau wata'ridul hajah, tiba-tiba datang hajat, kebutuhan di luar dugaan kita. Dalam hadis rawahu Ibnu Majah, Nabi SAW tadi mengatakan, falyata'ajjal, bersegera, jangan menunda. Barang siapa yang sudah persiapan, memiliki harta yang cukup untuk haji, segera berniat, mendaftarkan, na'am, berusaha untuk menjalankan kewajiban tersebut. Harta yang dikeluarkan untuk haji ya ibadullah, itu adalah harta yang diinfakkan seperti diinfakkan di jalan Allah. Sebagaimana hadis dari Buraidah, an-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah. Nafkah belanja yang dikeluarkan untuk haji seperti nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah. Bisab'i mi'ati di'fin, 700 kali dilipatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Ibnu Hibban wal Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi harta yang dikeluarkan bukan harta yang sia-sia. Harta yang dia keluarkan untuk kebutuhan haji adalah nafkah fi sabilillah. Nilainya sangat besar. Naam. Jangan sampai berpikiran nanti kalau haji jadi tambah fakir, harta berkurang banyak. Kala tidak demikian. Bahkan Nabi SAW mengkhabarkan al-hadis yang marfu', Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, bahwasanya yang namanya haji adalah suatu ibadah yang termasuk jihad. Barakallahu fikum. Jihad bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berjihad dengan hartanya. Bahkan bagi wanita adalah jihadnya haji. Bagi yang sudah tua juga jihad. Jihadul kabir wa dha'if al mar'ah. Jihadnya orang yang sudah tua. Karena mungkin orang berangkat haji ditakdirkan ketika sudah tua. Wa dha'if atau orang yang lemah. Karena ditakdirkan mungkin ditimpa dengan kondisi yang lemah fisiknya. Jihad. Wal mar'ah, jihad pula bagi kaum wanita. Ini amalan besar. Baik. Dan karena itu amalan yang besar ini nilainya juga besar. Maka adalah hadis Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nara anal jihad afdalul a'mal. Wahai Nabi, kami kaum wanita, kata Aisyah, berpendapat jihad itu adalah afdalul, jihad yang adalah amalan yang sangat afdal. Afalanu jihad, apakah kami boleh berangkat membawa senjata berjihad? Maka kata Nabi, jihadukunna al-hajj. Jihadnya kalian itu haji ke Baitullah. Rawahul Bukhari. Demikianlah perjuangan yang besar mereka para hujjaj. Adalah amalan yang besar sehingga pahalanya juga besar. Sebagaimana hadis sahih juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabi'u bil haji wal umrah. Iringilah haji dan umrah. Artinya kalau bisa sekarang haji diiringi besok juga haji, besok juga bisa haji. Kalau mampu. Sekarang umrah, besok umrah. Tabi'u bil haji wal umrah. Iya, kalau mampu. Kenapa? Fa innahuma yunaffiyan al-faqra. Haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran. Wazunub juga dosa-dosa. Kama yunaffi al-kir, khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah. Seperti pandai besi yang dia membakar besi atau dipanaskannya emas atau perak sehingga benar-benar menjadi bersih. Ya. Dan beliau katakan walaisa lil hajjatil mabrurah, tidak ada bagi orang yang haji mabrur tayyib illa al jannah, kecuali balasannya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ya ibadallah, seorang yang diberi umur, diberi kesempatan umur, diberi kesempatan harta, berniat untuk menunaikan amalan yang sangat mulia di bulan-bulan Dzulhijjah. Karena ini adalah kesempatan yang berharga, maka tunaikan juga dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diisi dengan berbagai macam ketaatan, hindari kemaksiatan. Karena haji, barakallahu fikum, itu ibadah, harus mencontoh beliau. Khudu'ani manasikakum, ambil cara haji, haji saya oleh kalian. Ya. Di samping itu menjauhi maksiat, man hajja falam yarfus walam yafsuk, siapa yang haji, lalu man hajja lillah, orang haji karena Allah, tidak berucap-ucapan kotor, jorok, walam yafsuk, tidak berbuat kemaksiatan, kefasikan, raja'a kayaumi waladhatu ummuh, orang itu seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Hadis Muslim, hadis Bukhari juga mengeluarkan. Lihatlah keutamaan yang besar yang ibadah Allah bagi seorang yang bisa menunaikan ibadah rukun Islam ya, di bulan Dzulhijjah. Kalau kita tidak mampu menunaikan ibadah yang besar ini, barakallahu fikum, maka laksanakan amalan-amalan yang lain. Berzikir, ba'da sholat subuh, berzikir menunggu sampai matahari naik ya, sepenggalah, lalu sholat dua rakaat tatawu'an, karena niat tatawu' lillah. Maka Anda berzikir menunggu setelah sholat subuh tadi, na'am, seperti haji atau umroh yang sempurna. Itu juga jihad yang besar, menunggu waktu setelah sholat subuh ya, sementara orang lain sudah siap-siap ke pasar, orang lain sudah siap-siap ke mana, sawah, antum masih duduk di masjid berzikir nunggu sampai matahari naik, lah itu baru sholat dua rakaat antum pulang. Sungguh meraih pahala itu memang butuh kesabaran, butuh perjuangan. Maka insya Allah dengan niat yang tulus, dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala kemudahannya, Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Para hadirin barakallahu fikum, sebagaimana biasanya kita pada kesempatan hari Ahad ini akan berusaha membaca hadis-hadis tentang kitab Al-Adab Al-Mufrad Tayyib yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan sebagai pertemuan perdana waktu itu, kita telah sampai pada poin tentang bab yang pertama dari hadis Bukhari. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kitab Adabul Mufrad. Sebagai mukaddimah tadi, kita akan masuk pada hadis-hadis yang lalu dari kitab ini. Barakallahu fikum, masih bab yang pertama, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk hadis berikutnya. Iya. Hadis berikutnya, barakallahu fikum, dari hadis ini, dari hadis-hadis yang ada, kita masuk tentang babu birrul al-um, ya. Bab tentang birru al-um. Baik. Kita bacakan hadisnya. Di sini hadis yang ketiga di dalam Adabul Mufrad. Al-hadis an Bahs ibni Hakim an abihi an jaddihi qultu, bab birrul berbakti kepada ibu. dari sahabat Bahas ibni Hakim. Ya. Dari sahabat Bahas ibni Hakim. An abihi, dari bapaknya. An jaddihi, dari kakeknya. Ya. Lalu dia berkata, Qultu ya Rasulullah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, Man abarru, siapakah orang yang saya paling berbuat baik kepadanya? Qala umuk. Beliau menjawab, ibumu. Siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Menyambung kepadanya. Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu ditanya lagi, kultu, saya bertanya lagi, man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummuk. Nabi menjawab, ibumu. Berarti tiga kali. Pertanyaan keempat, man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala abak. Baru abaka, bapakmu, ya, abimu. Summal aqrab. Kemudian orang yang terdekat, ya, kakak, adik, aqrab, paman, bibi, pakde, aqrab. Summal aqrab, kemudian orang yang terdekat, kemudian orang yang terdekat. Hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini juga barakallahu fikum menunjukkan siapa dia Bahas bin Hakim. Kita bahas yang pertama. Bahas bin Hakim, Bahas ibnu Ma'in, ibnul Madini, itu adalah Bahas. Ayo, barakallahu fik. Sudah ada ya? Iya. Ya, betul itu hadisnya. Hadisnya itu apa dilan itu kan? Hadis ketiga apa yang pertama? Coba saja. Hah? Dari depan lagi. Di depan aja ya. Ya. Ya. Yuk, kita megang kitab, Pak. Biar enggak ngantuk. Yang penting megang dulu. Nanti lama-lama kan bisa bunyi. Tayyip, oh, kita ulang ya di depan aja ya. Antum sudah pegang kitabnya, antum buka halaman 33. Mukadimahnya sudah kita baca ya. Mukadimah yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah itu panjang mukadimah beliau. Namun saya tidak baca. Sekarang kita baca yang langsung aja. Babu, kita ulang lagi dari depan. Ya, yang punya kitab halaman 33, Pak. Babu. Bab. Hadza babun, mubtadanya hilang, Pak. Jadi itu khobarnya. Babu. Babun. Hadza babun. Hadza. Aslinya begitu, Pak. Babu qawlihi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ini adalah potongan ayat. Ini adalah potongan ayat surat Al-Ankabut. Ayatnya ke berapa? 8 ya. Itu adalah potongan ayat. Wa wassainal insana, itu potongan ayat surat Al-Ankabut ayat keberapa tadi? Ke 8. Barakallahu fikum. Ya. Potongan ayat Al-Ankabut ayat 8. Wa waswainal insana biwalidayhi husna. Apa artinya? Wa waswaina, dan kami wasiatkan. Waso itu bisa kadang maknanya al-amro, perintahkan. Kami perintahkan, begitu. Ya. Al-insana kepada manusia. Dan kami perintahkan kepada manusia, kami wasiatkan kepada manusia. Tayyib. Biwalidayhi. Terhadap kedua orang tuanya. Bi di situ maknanya ila. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, husna, berbuat baik. Berbuat baik. Itu ayat surat Al-Ankabut, ayat yang ke, berapa tadi? Ke-8. Barakallahu fikum. Ini adalah pembukaan kitab, dimulai oleh Syekh Al-Imam dengan ayat Al-Quran, berbuat baik, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Setelah beliau bawakan surat Al-Ankabut ayat ke-8, lalu beliau membawakan hadis An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadad dar wa awma abiyadihi ila dari Abdillah. Apa artinya? Ya. An Abi Amr, dari Abi Amr, ya. Dari Abi Amr. Dari Abi Amr Asy-Syaibani. Dari Abi Amr Asy-Syaibani. Iya. Abi Amr Asy-Syaibani. Qala, berkata. Haddatsana, dalnya di tasydid, haddatsana, telah menceritakan kepada kami sahibu hadad dar, pemilik rumah ini. Wa auma abiyadih. Wa auma itu asyara, dan ia mengisyaratkan biyadihi, dengan tangannya. Dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumahnya, ila dari Abdillah, ke rumahnya Abdullah. Ya. Ya, siapa yang dimaksud Abdullah? Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah ibni Mas'ud. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah ibni Mas'ud. Barakallahu fikum. Siapa Amr Asy-Syaibani? Abi Amr Asy-Syaibani. Dia adalah Sa'ad bin Iyas, sahibu Abdullah. Dia adalah Sa'ad bin Iyas, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sikotun, orang yang terpercaya, ya. Hajja fil jahiliyah, ya. Dan beliau wafat 96 Hijriah, ya. Barakallahu fikum. Lalu yang disebutkan di sini, wa auma abiyadihi, lalu mengisyaratkan dengan tangannya ila, ke rumahnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud, karena dia muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Sa'altu nabiyya, saya bertanya. Dia menceritakan, saya bertanya. Ini siapa yang bercerita? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Saya bertanya. Barakallahu fikum. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah azza wa jalla, ayyul amal, amalan apakah, barakallahu fikum, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Qala, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat ala di situ maknanya fi apa, atau ya, atau li ya. Salat pada waktunya. Sebagian riwayat as-salatu li waktiha, maknanya sama. Sebagian riwayat as-salatu li waktiha, di situ as-salatu ala, berarti maknanya adalah salat di waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Ayyu apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Qala summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi. Summa ayyu, di tasjid ya-nya ayyu. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Qala, Nabi menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Kemudian jihad fi sabilillah. Titik. Sampai di situ hadis Abdullah. Kemudian Abdullah mengatakan, qala haddatsani bihinna. Abdullah menceritakan kepada muridnya, haddatsani bihinna, telah menceritakan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihinna, dengan tiga perkara itu yang disebutkan tadi, salat pada waktunya, birrul walidain, jihad fisabilillah. Lau walau istazadtuhu lazadani. Apa maknanya? Walau istazadtuhu, walau dan seandainya, istazadtuhu, saya meminta tambahan. Artinya minta ditambah lagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, lazadani, pasti Nabi menambah untukku. Maksudnya, kalau sekiranya saya meminta tambahan, apa, bertanya lagi, ditambah lagi, kemudian apa lagi, lazadani, pasti Nabi menambah untukku dari segala amalan yang paling dicintai. Namun min bab al, dari sisi adab seorang thalib, ya, ini Abdullah bin Mas'ud tidak apa tadi menambah pertanyaan. Kenapa? Bok bosen yang ditanya. Bok apa ya, kurang adab lah. Ini mimba bil adab. Maka dia mencukupkan jawaban-jawaban tadi yang sangat besar manfaatnya. Barakallahu fikum. Demikian hadis Bukhari, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihul Irwa, ya. Bukhari dalam kitab Mawaqitus Shalah, juga dalam Fadlus Salat li Waktiha, Muslim dalam Kitabul Iman. Ini hadis yang pertama. Hadis ini mengandung banyak fawaid. Hadis ini mengandung banyak fawaid. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum, dalam hadis ini disebutkan kisah sahabat yang bertanya. Ini menunjukkan hirs. Hadis ini menunjukkan hirsus sahabah. Kesemangatan sahabat di dalam apa? bertanya tentang ilmu. Hadis ini menunjukkan hirsnya para sahabat bertanya tentang ilmu. Iya. Ini menunjukkan hirsnya para sahabat tentang bertanya tentang ilmu. Barakallahu fikum. Dan hadis ini barakallahu fikum juga memiliki faedah, ya. Memiliki faedah fihi tanafus sahabah. Hadis ini menunjukkan tanafusus sahabah. Berlomba-lombanya para sahabat alal khair, dalam kebaikan. Wal musabaqah ilal bir, dan saling berlomba-lomba melakukan kebaikan, ketaatan. Ya. Ini ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayul amal ahab, amalan apa yang paling dicintai? Ada yang paling. Ya. Berarti apa? Menunjukkan berlomba-lombanya para sahabat melakukan kebaikan, berlomba-lombanya sahabat melaksanakan ketaatan. Iya. Juga as-sumu fi talabil a'mal as-shaliha. Mereka menanyakan amalan yang tertinggi dari amal soleh. Ya. Jadi kalau ingin beramal, amalan yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Iya. Ini menunjukkan kesemangatan para sahabatul kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam hadis ini pula ada faedah yang lain. Yadullu, hadis ini juga menunjukkan dalam kitab yadullu ala mufadalati fil a'mal. Adanya amal-amal itu satu sama lain memiliki keutamaan. Yadullu ala mufadalati fil a'mal. Menunjukkan amal-amal sholat itu satu sama lain memiliki keutamaan. Ya. Maka di sini sholat pada waktunya ini adalah amalan yang sangat dicintai. Setelah itu baru apa? Disebutlah beliau birrul walidain, kemudian apa lagi? Jihad fi sabilillah. Ya. Sehingga disebutkan di sini amalan yang paling dicintai yang pertama salat, ya. Pada waktunya. Salat pada waktunya. Dia kerjakan salat pada waktunya. Iya. Sehingga ini amalan yang sangat besar nilainya, tidak seperti orang munafik. Mereka sholat, mengakhirkan waktu sholat. Sampai sholat sudah hampir hilang, habis waktunya. Dan ini adalah sifat munafikin. Wa idza qamu ila sholah, qamu kusala. Kalau menegakkan sholat, sholatnya malas. Apa maksudnya? Dikisahkan dalam hadis, bagaimana orang munafik itu menunggu sholat, ya taraqab, menunggu matahari. Sehingga hatta kada ketika matahari sudah baina qarnai syaitan, sudah mutenggelam di antara tanduk, dua tanduk setan, dia pun naqara. Digambar oleh Nabi, naqara itu seperti ayam nucuk. Cepat sekali. Walayat kurunallaha ila qalila. Tidaklah sholat kecuali apa? Sedikit. Ingat kecuali sedikit. Seperti itu, cepat. Seperti burung atau ayam notol apa jagung, cepat sekali. Itulah sifat munafikin. Maka kita orang yang bertauhid, alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa dzalika dinul qayyimah, itulah kami yang tegak. Orang yang bertauhid menegakkan salat, menunaikan zakat, lalu menegakkan salat berjamaah. Iya. Maka syiar Ahlus Sunnah ya ibadallah, tegakkan sholat, na'am, jaga waktu, karena ini adalah afdol al-a'mal. Di dalam hadis ini pula terdapat tentang faedah yang lain tentang keutamaan birrul walidain. Ini babnya. Ini menunjukkan fihi, disebut oleh Ibnu Hajar, fihi dalam hadis ini pula kata Ibnu Hajar, fadlu ta'zim al-walidain. Disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dalam hadis ini terdapat keutamaan tentang mengagungkan kedua orang tua. Iya. Iya. Dan kata Ibnu Hajar pula, wa anna a'malal bir yufaddil ba'duha 'ala ba'd. Amal baik itu satu sama lain saling bertingkat keutamaannya. Iya. Iya. Bertingkat keutamaannya. Iya. Ketika seorang sahabat dia ingin berangkat jihad. Namun jihad yang dimaksud yang hukumnya fardu kifayah waktu itu. Artinya tidak semuanya harus berangkat. Maka minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya tidak mengizinkan. Ya, maka Nabi memerintahkan fa fihi jihad. Kamu mentaati orang tua itu termasuk apa? Jihad. Artinya pada suatu keadaan tertentu, ya, amal di situ sangat utama. Nah, kalau tidak ada ngurusi orang tua, sementara kita barakallahu fikum meninggalkan mereka, sementara di situ hukumnya baru fardu kifayah, belum sampai fardu ain, maka lebih afdal antum ambil kesempatan yang ada di depan antum merawat orang tua. Itulah amalan bertingkat-tingkat. Dalam hadis ini pula kata Ibnu Hajar, fihi su'al an masailin syatta fi waqtin wahid. Bertanya banyak masalah dalam satu waktu. Bertanya banyak masalah dalam satu waktu. Dalam satu waktu banyak pertanyaan. Boleh. Seperti yang ditanyakan Ibnu Mas'ud. Yang berikutnya, faidah berikutnya, fihi dalam hadis ini pula arifqu bil alim. Bersikap lembut, rifq, asih kepada orang yang memberikan ilmu. Ya. Wa tawaqquf anil iksar alaih khasyata malalihi. Berhenti bertanya. Khawatir membosankan orang yang ditanya. Ini sikap rifq, ya, kepada orang alim. Berhenti banyak bertanya saat kondisi dikhawatirkan menjenuhkan yang ditanya. Barakallahu fikum. Ya, kalau apalagi tidak pada waktu yang pas, ya, bertanya. Ini cepat. Aduh, saya banyak urusan, ditanya terus. Lama-lama apa? Orang yang ditanya bosan. Suatu saat dia mau datang lagi, wah paling ngutakon. Artinya apa? Jenuh. Maka sesuai keadaannya. Sikat rifak. Selanjutnya, juga dalam hadis ini, tentang wa makana ali sahabah min ta'zimin nabi. Hadis ini menunjukkan tentang para sahabat sangat memuliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyafaqah alaihi, dan sikap syafiq, sangat asih lembut kepada Nabi. Ya. Sampai dikisahkan ketika Nabi sudah sepuh. Ya. Nabi sudah sepuh. Ya. Beliau punya mimbar, mimbarnya dari jid'in nakhl, apa dongklak kayu, apa namanya, kurma, ya, untuk berdiri supaya jamaah kelihatan. Jamaah juga bisa lihat Nabi. Oh, Nabi di atas itu kelihatan. Itu fungsi mimbar. Ya, saat itu belum ada mimbar. Jadi Islam sudah pertama kali mengenalkan bagaimana berdiri di tengah banyak orang. Caranya pakai mimbar. Jadi yang di belakang yang mungkin ngantuk-ngantuk, ya, enggak lihat, bisa apa? Lihat, oh, lagi beri pelajaran. Ini faedah mimbar. Nah, ketika sahabat lihat Nabi sudah sepuh ini. Kalau berdiri lama di mimbar itu apa namanya? Kasihan. Kasihan kan? Berdiri lama di mimbar sementara fisik sudah mulai apa? Melemah. Maka dibikinlah oleh orang Ansor, tukang kayu, mimbar yang bisa beliau sambil duduk. Nah, jadi memberi pelajaran di tempat yang tinggi tapi sambil posisinya apa? Duduk. Kan lebih santai. Dibuatlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Di lantai yang atas beliau duduk. Jangan tetap bisa lihat. Oh, Nabi di atas. Ini adalah sifat syafaqah yang dimiliki oleh para sahabat kepada nabinya. Sangat menyayang. Barakallahu fikum. Ini diantara yang disebutkan. Wafihi. Dan dalam hadis ini pula irsyadul murtas mustarsyidin walau syaqa alaih. Di sini juga bimbingan orang yang memberikan bimbingan walau syaqa alaih, walaupun hal itu perkara yang berat atas mereka. Iya. Tetap dibimbing. Amalan yang paling dicintai walaupun itu memang kadang orang berat melakukannya, salat pada waktunya. Menunggu waktu salat. Ini adalah amalan yang kadang tidak semua orang mampu. Iya. Kadang seringnya sholat sudah habis waktu, berat. Atau birrul walidain. Birrul walidain juga perkara yang berat. Yang harus ditunaikan. Apalagi jihad. Berangkat ke medan tempur. Ini amalan sangat berat bagi orang yang belum diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Itulah beberapa fawaid yang bisa diambil dari beberapa penjelasan Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang hadis tersebut. Kita masuk hadis kedua. An Abdullah bin Umar, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Berkata, qala, berkata. Ridha dari Abdullah bin Umar, barakallahu fikum. Beliau berkata, ridhol Rabbi fi ridhol walidi, begitu ya. Ridhol walid, ridhol Rabbi fi ridhol walid. Keriduan Rabb, keriduannya Allah fi ridhol walid, terletak pada keriduan orang tua. Wa sakhatu rabbi, sakhatu rabbi, dan kemurkaan Rabb Allah fi sakhatil walid, terletak pada kemurkaan orang tua. Barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihah, Hasan Mauquf wa Shahha Marfu'a. Ada yang mengatakan riwayatnya marfu' sampai kepada Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah. Barakallahu fikum. Hadis ini saya ulangi, keridhaan Rabb itu terletak pada keridhaan orang tua. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati orang tua. Gitu? Disebutkan dalam kitabul Faid, Faidul Qadir. Li'anna Allah Ta'ala amara ayyuta'al ab wa yukram. Karena Allah Ta'ala memerintahkan seorang untuk mentaati, memuliakan orang tua. Kan begitu. Ya. Wa kada hukmul walidah. Bahkan juga mentaati ibu. Bahkan nanti akan kita bacakan hadisnya. Sehingga keriduan Rabb terletak pada keriduan orang tua. Bapak atau ibu. Karena Allah Ta'ala merintahkan mentaati dan memuliakan ayah dan ibu kita. Wasakhatu Rabb, sebaliknya. Murkanya Rabb, Allah. Bisakhatir Rabb. Fisaqatil walid, pada kemurkaan orang tua. Namun kata Syekh Utsaimin, malam yakun fi maksiyah, selama bukan perkara apa? maksiat. Selama bukan apa? Maksiat. Karena mentaati siapapun, jangan sampai memaksiati Allah Ta'ala dan memaksiati Rasulnya. Jadi Allah Ta'ala akan marah, murka, karohah, benci kepada anak yang tidak mentaati perintah orang tua dalam hal yang apa? Ma'ruf. Dalam hal yang baik. Barakallahu fikum. Iya. Faidah hadis ini yang pertama, fihi fawaid. Faidah yang pertama dari hadis ini atau riwayat yang marfu ini, apa itu? Dalam riwayat ini menunjukkan apa? Haqqul walidain kabirun, ya. Hak kedua orang tua sangat besar. Hak yang harus ditunaikan oleh anak bagi orang tua itu sangat apa? Sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena faqad qorona, karena Allah mensejajarkan antara fihaqihi bihaqihima, antara haknya Allah dan haknya orang tua. Apa maksudnya? Dalam ayat wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Tuh. Perintah beribadah tidak berbuat syirik, lalu diiringi setelah itu perintah larangan durhaka kepada orang tua. Berarti apa? Hak yang besar yang harus ditunaikan kepada orang tua. Karena di korona, diiringkan, disejajarkan di situ hak Allah dan hak orang tua. Iya. Maka dalam ayat anishkurli waliwa lidah kita dalam surat Luqman, agar kamu wahai anak bersyukur kepada saya Allah waliwa lidek, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Iya, kita bersyukur kepada Allah nikmat yang banyak, kita juga berterima kasih kepada orang tua. Kenapa? Kalau tidak ada orang tua kita tidak ada, karena lahirnya kita melalui orang tua. Kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa jadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini nikmat sebab dari adanya kedua orang tua. Coba kalau orang tua kita tidak rahim kepada kita, begitu lahir langsung dimatikan, dibunuh, na'udzubillah. Kita tidak ada. Ini harus disyukuri nikmat kasih sayang mereka. Wafihi, dalam hadis ini pula, hadis ini ja'alallahu ridahu min ridahuma wa sakhatahu min sakhatihima. Dalam hadis ini Allah Ta'ala menjadikan keriduannya dari keriduan orang tua, dan Allah menjadikan murkanya dari murka orang tua. Maksudnya apa? Ridho dan murka orang tua itu selama tadi kaidahnya bukan dalam hal yang maksiat, dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Faidah berikutnya, wafihi. Di dalam hadis ini pula isbat penetapan adanya sifat ridho dan sifat as-sakhat. Allah itu ridho, Allah itu murka, benci, marah. Ya. Itu sifat ya harus ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini pula wujub irdaihima, wajib mencari keriduan orang tua. Artinya perkara yang menjadikan orang tua ridho dalam hal yang ma'ruf loh ya. Ya sekedar, walaupun sekedar SMS, assalamualaikum Umi, assalamualaikum Abi, itu rasanya sudah kayak kesiram apa air dingin orang tua. Masya Allah, anakku ya, si kelingan aku. Ya, itu menyejukkan. Walaupun tidak bisa ketemu karena jauhnya tempat, cuman telpon, SMS, rasanya orang tua adem. Walaupun tidak lihat. Kita anak, tapi coba nanti kalau kita jadi orang tua. Ya, seperti itu. Tidak lihat anaknya, kangen. Beda dengan anak ya. Kadang tidak lihat orang tuanya tidak begitu besar rasa apa ya? Kangennya. Beda loh orang tua, tidak lihat itu kangen banget. Cuman kita tidak bisa merasakan dia. Mungkin nanti setelah kita berpisah lama dengan anak-anak kita. Nah contohnya, ada orang mondokkan anaknya. Yang nangis orang tuanya. Anaknya apa? Guyu, seneng. Lihat nih, bu, kok Mi kok nangis? Kenapa sih? Iya, saya harus sebulan sekali lihat kamu. Biasanya lihat tiap hari, sekarang seminggu tidak lihat, dua minggu tidak lihat, ya. Sebulan baru lihat, kangen, nangis dia. Itulah hati orang tua. Dan itulah kita anak. Maka carilah asbab yang bisa mendatangkan keriduan orang tua. Barakallahu fikum. Yang berikutnya dalam hadis ini, ta'atul walidain, mentaati kedua orang tua, takunu fil ma'ruf. Itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Pertanyaan. Misal kalau ada seorang ayah atau ibu, dia menyuruh kepada anaknya untuk menceraikan istrinya. Ya. Ibunya atau bapaknya nyuruh kamu pegatan sama istrimu. Bagaimana jawabannya? Apakah wajib ditaati atau tidak wajib ditaati? Apalagi orang tua berdalil, loh, kamu sudah ngaji. Umar bin Khattab itu nyuruh anaknya Abdullah untuk menceraikan siapa? Istrinya. Tuh. Gimana kira-kira jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Ini pakai dalil juga loh. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjawab di dalam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan bahwa jawabannya pertama, menceraikan istri tanpa sebab, apalagi di situ menceraikan tanpa sebab, perkara yang tidak dibenarkan. Apa tujuannya menceraikan istri? Sudah sebab yang jelas. Yang kedua, alasan menyuruh menceraikan istri seorang dari perintah orang tua, apa sebabnya yang jelas? Yang ketiga, mungkin bapak kita, ibu kita tidak seperti Umar bin Khattab. Gitu? Umar bin Khattab tahu, kokoh memegang sunnah. Pegangannya adalah Quran dan sunnah dan kokoh di atasnya. Dan tahu, bahwa ini wanita yang akan menggiring kepada anaknya, tidak semakin apa? Mentaati Allah dan Rasul. Karena jeleknya. Mungkin karena sebab alasan yang benar. Tapi zaman sekarang kadang orang tua pokoknya ora seneng, apalagi lah ora teng ngode bojomu. Cuman alasan ndak bisa ngode suruh cerai, nauzubillah. Ini bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan wanita lebih bagus di rumah-rumah mereka. Barakallahu fikum. Berapa banyak orang tua yang awam mensikapi hal seperti itu? Maka demikian, tidak semua keinginan orang tua, barakallahu fikum, itu ditaati. Hanya hal-hal yang ma'ruf saja. Ya, itu contoh pertanyaan Syekh Utsaimin, dan itu seperti itu jawabannya. Ya, jadi tidak harus mentaati orang tua kalau hal itu hal yang mungkar, tidak ma'ruf, ya. Kadang orang yang baru ngaji, karena dia semangat menghidupkan sunnah. Kadang orang tua membuat alasan-alasan tadi, kan wajib birrul walidain. Betul, birrul walidain wajib. Tetapi taat kepada Allah dan Rasul lebih wajib. Ya. Maka jangan sampai dengan alasan-alasan di atas kejahilan, kita lebih mengedepankan perasaan orang tua. Taib, ini sekedar tambahan. bab berikutnya. Tadi ya yang kita baca. Bab yang kedua, babu birru al-um. Ya, kita sudah baca tadi. Bab birru al-um, bab berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan anak. Jadi anak lahir dari ibunya. Maka di sini dijadikan satu bab khusus, bab birrul um. Ya. Berbakti kepada al-um, ibu. Ya. Dari Bahas Ibni Hakim, tadi saya bacakan sudah. Dari Bahas Ibni Hakim, an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya, qultu, saya bertanya, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala umuk, Nabi menjawab, ibumu. Kultu man abarru, kultu, saya bertanya lagi, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala umuk, Nabi menjawab, ibumu. Qala man abar, siapakah, saya bertanya lagi, man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala umuk, ibumu. Tiga kali ya. Setelah itu, barakallahu fikum, man abaru, ditanya lagi, siapa orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala abuk, abaka, bapakmu, summal aqrab, summal aqrab, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Barakallahu fikum. Ya, ini hadis Bukhari, dikeluarkan oleh beliau dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Kitabul Irwa, dan juga barakallahu fikum dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahih Adabul Mufrad. Hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, fihi fawaid, qultu, fihi hirsus sahabah ala ma'rifati maratibil khair. Dalam hadis ini barakallahu fikum adanya kesemangatan sahabat mengenal tingkatan kebaikan. Seperti tadi sebelumnya juga demikian. Ya. Yang kedua, jadi sahabat itu kalau bertanya kebaikan-kebaikan. Ya. Bertanya kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Kesemangatan mereka belajar, bertanya. Yang kedua, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala ulama, berkata para ulama dalam hadis ini, wasababu taqdimul kata Imam Nawawi, dan didahulukan ibu daripada bapak. Kenapa? Ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu. Kata Imam Nawawi, didahulukan ibu daripada bapak, dari yang lain, kasratu ta'biha, karena letih yang banyak, apa banyaknya rasa letih yang dirasakan ibu, karena banyaknya rasa letih yang dirasakan apa, ibu, mulai hamil itu sudah rasanya apa, ora karu-karuan, makan tidak enak, kadang sampai berbaring berhari-hari, letih dia, lebih berat lagi saat apa, melahirkan, lebih berat. Kata Imam Nawawi, kasratu ta'biha, banyaknya rasa letih yang dirasakan. Yang kedua, wasafaqatiha wa khidmatiha, dan karena banyaknya syafaqah, rasa asih, dan banyaknya pelayanan ibu kepada anak. Khidmah, pelayanan ibu kepada anak. Coba kalau bayinya lahir yang tangi dulu siapa? Abine atau umine? Hah? Abine anaknya rewel, siapa sing gendong? Abine apa umine? abine di marak malah diomongin, malah diwarai sama anaknya. Maksudnya umine baen. Kan gitu, Mbok? Iya. Itulah pelayanan 24 jam. Siapa itu? Ibu. Abinya kadang keluar rumah. Minta dibikinkan susu, abi lagi kerja, enggak bisa pulang. Siapa yang bikin? Ibunya. Pelayanan 24 jam. Itulah ibu. Kata Imam Nawawi juga, wa ma'anat wa mu'anatil masyaqah fi hamlihi. Dan rasa berat di saat mengandung anak. Dan mu'anah masyaqah dan rasa berat di saat hamil begitu ya, mengandung atau hamilnya. Suma wad'ahu, lalu menyusuinya. Suma tarbiyatahu, kemudian mendidiknya. Wa khidmatahu, dan berkhidmahnya. Saya ulangi, rasa beratnya saat hamilnya, menyusuinya, melahirkannya, menyusuinya, mendidiknya, melayaninya. Wa tamridhihi, dan di saat anak itu sakit. Ya. Saat bayinya sakit. Kadang kita sakit, sembuh lantaran qadarullah masya'a fa'al. Dekatnya ibu kadang. Ya, dekatnya ibu dengan kita kadang. Ibu datang, nengok kita, langsung adem. Ya. Enak rasanya. Karena doa seorang ibu kepada anaknya. Barakallahu fikum. Itu faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis tadi. Kenapa ibu didisitkan daripada siapa? Ayah. Ya. Antum jangan cemburu ya. Kayak gitu nasnya. Oh, bocah kok ibu-ibu. Makanya gitu, dekat sekali sama ibunya. Ya, demikianlah keadaan ibu kita. Dan ibu juga harus sabar. Oh, bapak sih seneng bisa keluar-keluar. Umine, anak-anak-anak. Ya sabar. Itu. Jangan tersuluk. Ya, sudah demikian. Sehingga anak diperintahkan untuk sangat lebih perhatian kepada ibu. Dan ibu juga harus banyak bersabar. Kalaupun mati saat melahirkan, mati ini apa? Syahid. Kadang ibu-ibu marah. Saya tidak mau hamil dulu lah. Kenapa sih? Berat. Ya, kalaupun mati melahirkan nilainya apa? Syahid. Syahid bagi antuna. Maka jangan sampai menyalahkan orang lain. Kalau seandainya qadara lahir kau mati ya apa? Nilainya apa tadi? Syahid. Jadi jangan takut, jangan khawatir ketika dia mempunyai anak ya. Faedah berikutnya ya, selesaikan saja. Qul wa fihi sa'yu sahabah al-hasis fil ma'rifatil huq. Dalam hadis ini terdapat usaha sahabat mengenal hak-hak. Hak-hak ya, baik haknya manusia. Faedah terakhir. Wa fihi tafawutu martabatul aqarib. Di dalam hadis ini bertingkatannya tingkatan kerabat. Bertingkatnya tingkatan kerabat. Kerabat itu kan bertingkat. Bertingkatnya urutan kerabat. Walhassu ala birri wasilatil aqrab fal aqrab. Dan dalam hadis ini pula anjuran berbuat baik dan menyambung kerabat. Iya. Karena Nabi mengatakan summal aqrab. Kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, insyaallah sampai di hadis ketiga dalam bab birrul wa sallallahu nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.